jalani, tak seorang pun mengerti, tak seorang pun merasakan cinta kita. Satukanlah langkah kita bersama, lekat erat cinta. Terima kasih.